pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita sore edisi hari ini Rabu 28 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Kementerian Keuangan resmi menghapus utang perusahaan daerah air minum Tirta Naga Tapak Tuan senilai 13 miliar rupiah. Harta kekayaan Bupati Klaten Sri Hartini yang ditangkap melalui OTT KPK hari ini mencapai 35,043 miliar rupiah. Bareskrim Polri menangkap warga Kabupaten Bandung berinisial HS karena berjualan kaos bergambar palu dan arit. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe Mame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan resmi menghapus utang perusahaan daerah air minum Tirta Naga Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan senilai 13 miliar rupiah. Pejabat sementara Direktur Utama PDAM Tirta Naga Eki Firman menyebut utang tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Antaranews.com melansir, Eki Firman mengatakan sebelum penghapusan hutang direalisasikan, pihak Kementerian Keuangan mensyaratkan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membuat perjanjian bersama, termasuk pembuatan peraturan daerah atau kanun tentang penghapusan utang PDAM. Menurutnya penghapusan hutang tetap dilakukan dengan cara hibah non-cash. Ini berarti pemerintah pusat menghibahkan seluruh dana tersebut kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia dengan syarat hibah tanpa ada anggaran tunai. Surat perjanjian itu, kata Eki, baru ditandatangani pihak kementerian setelah Pemkab dan DPRK Aceh Selatan mengesahkan kanun terkait penghapusan utang tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi beban yang harus ditanggung Pemkab Aceh Selatan, khususnya PDAM Tirta Naga. Syederalun, harta kekayaan Bupati Klaten Sri Hartini yang ditangkap KPK hari ini mencapai 35,43 miliar rupiah. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tertanggal 28 Juni 2012, jumlah itu naik 22,719 miliar rupiah dari laporan 6 Juli 2010 yang hanya berjumlah 12,324 miliar rupiah. Saat itu Sri Hartini menjabat sebagai wakil bupati periode 2010-2015. Antaranews.com melansir, harta tersebut terdiri dari 30,7 miliar rupiah tanah dan bangunan yang ada di 10 lokasi di Kabupaten Klaten, juga 7 lokasi di Kabupaten Sukoharjo serta 1 lokasi di Kabupaten Sleman. Sri Hartini juga tercatat memiliki alat transportasi yang totalnya berjumlah 1,683 miliar rupiah. Politisi PDI Perjuangan itu tercatat memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum logam mulia serta benda bergerak lain senilai 2,151 miliar rupiah. Harta Sri masih ditambah giro dan setara kas lain sebesar 500 juta rupiah. Sri Hartini adalah Bupati Klaten periode 2016-2021 yang baru dilantik pada 17 Februari 2016. Ia berpasangan dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani. Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo. Syederalun, Bareskrim Polri menangkap warga Cililin Kabupaten Bandung berinisial HS karena berjualan kaos bergambar palu dan arit. Logo tersebut identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia dan ajaran komunisme. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Polisi Agung Setia menyebut kaos tersebut dijual Rp115.000 di e-commerce. Kompas.com melansir, perbuatan HS dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 27/1999 tentang keamanan negara. Agung mengatakan segala hal berbau Marxisme dan komunisme secara jelas dilarang oleh Undang-Undang. Temuan ini mulanya diketahui oleh tim patroli siber pada 12 Desember 2016. Dalam penggeledahan di lokasi penangkapan, polisi menyita satu alat sablon baju dan seperangkat komputer yang ditemukan juga desain baju dalam komputer tersebut. Baju tersebut diproduksi setelah adanya pesanan yang hingga saat ini sudah terjual 50 baju. Polisi akan menelusuri kemana saja dan siapa saja yang memesan baju tersebut. Sementara semua peralatan juga disita dan diperiksa di laboratorium. Selain Undang-Undang soal Keamanan Negara, HS juga dijerat Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedang lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menolak semua nota keberatan atau eksepsi terdakwa Dahlan Iskan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di PT Pancawira Usaha Jatim. Ketua Majelis Hakim Tahsin mengatakan keberatan terdakwa dan juga penasihat hukum tidak dapat diterima seluruhnya. CNN Indonesia melansir. Dahlan dan penasihat hukum dalam eksepsi sebelumnya menyatakan pengadilan tipikor tidak berhak menyidangkan perkara yang menjeratnya karena masuk dalam pidana umum. Selain itu, surat dakwaan jaksa tidak bisa diterima karena dibuat dengan terburu-buru dan dakwaan kabur atau tidak rinci. Tim penasihat hukum Dahlan mengatakan menghormati dan menghargai putusan yang diambil majelis hakim. Dengan keputusan itu, menurutnya, kesempatan baik bagi tim penasihat hukum untuk membuktikan semua argumentasi hukum dalam eksepsi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pada 13 Januari 2017. Dahlan sementara itu berencana berobat ke luar negeri. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Dahlan sebagai tersangka dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan kelima. Sedangkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan beberapa wilayah perairan di Indonesia akan dilanda gelombang tinggi hingga 6 meter dari hari ini hingga awal tahun 2017. Di wilayah Laut Cina Selatan, bagian utara Natuna akan ada gelombang setinggi 4 hingga 6 meter. Sedangkan Laut Cina Selatan, bagian selatan berkisar 2,5 hingga 4 meter. CNN Indonesia melansir. Sementara pada Sabtu 31 Desember 2016, gelombang 2,5 hingga 4 meter akan melanda Laut Cina Selatan, Laut Arafura Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Tidak hanya itu, BMKG juga memprediksi hujan lebat disertai petir dari perairan utara Aceh, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Selat Makassar hingga perairan Merauke. Diperkirakan sejumlah perairan tersebut akan diselimuti awan gelap atau cumulonimbus. Adapun 1 hingga 2 Januari 2017, gelombang 4 meter pun masih melanda perairan Indonesia. Di antaranya di Laut Cina Selatan, Laut Arafura bagian tengah dan timur, perairan utara Halmahera, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Sedaralun Biro Investigasi Federal atau FBI merilis laporan investigasi terbaru terkait dugaan intervensi Rusia dalam pemilu Amerika Serikat November lalu. Badan intel ini bahkan mengaku memiliki bukti sampel kode komputer berbahaya yang digunakan dalam peretasan besar-besaran oleh Moskow. CNN Indonesia melansir. Berdasarkan laporan setebal 13 halaman yang dirilis FBI Kamis kemarin, Badan Intelijen Rusia FSB mengirimkan tautan surat elektronik berbahaya selama pertengahan 2015 lalu kepada lebih dari 1.000 penerima termasuk Amerika Serikat. Komite Nasional Partai Demokrat yang menjadi salah satu dari sejumlah entitas lain yang menerima tautan tersebut. FBI menyebut para hacker memperoleh akses masuk untuk mencuri sejumlah informasi sensitif yang mengarah pada pencurian informasi dari sejumlah pejabat senior partai. Jaringan surel internal Partai Demokrat sempat diretas saat masa kampanye pemilu berlangsung. Saat ini cukup membuat mantan calon Presiden Demokrat Hillary Clinton kelimpungan mempertahankan kredibilitasnya semasa kampanye. Isu peretasan dan intervensi Rusia kian mencuat khususnya usai kekalahan Clinton dari Donald Trump. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 30 Desember 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.